الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kita akan membaca halaman mulai halaman 183, bab tentang bukti adanya kebangkitan sesudah kematian. Di surat Al-Baqarah Allah bercerita tentang 5 kejadian yang pernah ada di dunia ini, bahwa Allah membangkitkan manusia yang telah mati. Apa saja kejadian itu nanti akan disebutkan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan beliau sebutkan ada 5. Sedikit cerita bahwa kitab Syarah Al-Usul Tsalatsah Imam Ibn Utsaimin ini kitab kedua yang saya pelajari bersama Ustaz Aris Menda, dan waktu itu saya enggak ngerti. Sekitar tahun 2003, dan beliau bertanya kepada saya, sebutkan 5 kejadian Allah membangkitkan makhluk yang telah mati ketika di dunia. Padahal sudah dibaca, tapi enggak bisa jawab. Insyaallah di kesempatan kali ini akan kita baca, dan insyaallah Bapak Ibu kalau ditanya bisa jawab. Bukti adanya kebangkitan sesudah mati. Nah, bukti adanya kebangkitan sesudah mati. Dan kitab-kitab samawi sepakat akan adanya hari kebangkitan. Adapun secara fakta, Allah telah memperlihatkan kepada hamba-Nya orang mati dihidupkan kembali di dunia ini. Di dalam surat Al-Baqarah ada 5 contoh tentang itu. Contoh pertama, kaum Nabi Musa alaihissalam tatkala mereka berkata kepadanya, "Lan nu'mina laka hatta nallaha jahran." Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Surat Al-Baqarah ayat 55. Kemudian Allah mematikan mereka lalu menghidupkannya kembali. Dalam hal ini Allah berfirman kepada Bani Israel, "Wa in qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun." Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Karena itu kamu bisa membelah halilintar sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur." Quran Surah Al-Baqarah ayat 55-56. Contoh yang pertama adalah peristiwa yang pernah dialami oleh Bani Israel. Mereka minta kepada Musa alaihi salatu wassalam agar bisa melihat Allah. Dan itu adalah permintaan yang paling memalukan yang dilakukan oleh Bani Israel kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan satu-satunya yang Allah ceritakan hanya Bani Israel. Wallahu a'lam. Bisa jadi ini menunjukkan bahasanya permintaan ini hanya dilakukan oleh Bani Israel. Tidak ada umat para nabi di masa sebelumnya atau di masa silam yang meminta kepada nabinya untuk diperlihatkan fisiknya Allah, zatnya Allah selain Bani Israel. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ketika orang-orang Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbagai macam permintaan, Allah mengatakan, "Faqad sa'alu Musa akbara min dzalika." Mereka telah meminta kepada Musa sesuatu yang lebih sangar dibandingkan itu. Maka kalau mereka minta nabi harus punya mukjizat, mereka minta nabi harus bisa mendatangkan A, B, C dan seterusnya. Dulu orang Yahudi mereka telah minta kepada Musa yang lebih sangar dibandingkan itu, yaitu meminta kepada Musa agar bisa diperlihatkan zat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka disambar petir, fa akhadathumus sa'iqatu. Mereka pun disambar petir dan mereka mati semuanya. Yang minta untuk diperlihatkan Allah, mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, "Tsumma ba'atsnakum." Kemudian aku bangkitkan kalian. Aku bangkitkan kalian, bangkit kembali ba'da mautikum, setelah kematian kalian. Orangnya sudah mati. Mati riil, bukan mati suri. Betul-betul mati. Betul-betul mati. Kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini kejadian masa silam. Contoh yang kedua. Contoh kedua, kisah orang yang terbunuh dan dipersengketakan oleh Bani Israel. Maka Allah memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi, lalu memukul orang yang terbunuh tersebut dengan bagian sapi itu agar ia mengabarkan kepada mereka siapa yang membunuhnya. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wa in qataltum nafsan fadarratum fiha wallahu muhajjum ma kuntum takhtumun faqulna ribuhu ba'diha kadhalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu, dan Allah hendak mengungkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan, lalu kamu berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mati. Surat Al-Baqarah ayat 72-73. Dan ini bagian dari mukjizat Musa alaihissalatu wassalam. Mukjizat Musa, beliau diperintahkan oleh Allah untuk memukulkan sebagian sapi, anggota badan sapi yang disembelih, kemudian dipukulkan ke mayat, lalu mayat ini bisa hidup. Dan ini hanya terjadi sekali. Karena ini mukjizat, maka tidak bisa dipelajari. Dan di antara pembeda antara mukjizat dengan sihir adalah, mukjizat tidak bisa dipelajari, murni hibah dari Allah sehingga di luar kendali manusia. Karena itu murni hibah dari Allah. Karena itu kalau ada orang yang sesoleh apapun, setakwa apapun, ketika dia tidak dikasih mukjizat oleh Allah, bisa enggak dia menghadirkan mukjizat? Tidak bisa. Maka kalau ada orang yang menghadirkan mukjizat sesuai dengan keinginannya, kalau saya mau, saya bisa hadirkan. Kalau enggak mau, enggak bisa saya hadirkan. Ketika dipaksa, coba hadirkan, saya enggak mau. Berarti bukan enggak mau, enggak bisa, ya. Ketika ada mukjizat yang dia dihadirkan sesuai dengan keinginan, berarti itu bukan mukjizat, tapi itu sihir. Karena mukjizat kaidahnya adalah murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan manusia. Sehingga ini tidak bisa dipelajari. Saya tegaskan seperti ini karena ada sebagian tokoh yang mengatakan bahasanya apa yang dilakukan oleh Musa ini pernah dipraktekkan oleh salah satu kiai dan berhasil. Lalu dia bilang berarti itu bisa dipelajari. Maka kita komentari, itu sihir. Dan jika itu dipraktekkan oleh kiai, maka dia berubah status jadi dukun, meskipun gelarnya KH. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, ini sengketa yang terjadi di tengah Bani Israel. Siapakah pembunuh orang ini? Ada orang yang sangat kaya dan dia punya anak perempuan tunggal. Lalu anak ini, wanita ini dilamar oleh sepupunya, berarti keponakan orang yang kaya. Tapi ditolak oleh bapaknya. Ditolak oleh bapaknya. Sampai akhirnya dia pun bertekad, gimana caranya agar dia bisa membunuh orang ini. Akhirnya dia dibunuh dengan cara dilakukan hilah, ditipu. Bilang kepada si orang ini, wahai paman, di sana ada kafilah dagang yang baru saja datang. Barangkali mereka membawa barang dagangan yang bisa paman kulaan. Akhirnya diajak ke tempat yang jauh dari kampung. Setelah itu dibunuh dan gak ada satu pun orang yang tahu. Akhirnya mereka sengketa karena warisannya banyak. Siapa yang nanti paling berhak untuk mendapatkan warisan? dan sepupu atau keponakan termasuk orang yang pernah mendapatkan warisan. Karena anak perempuan dapat setengah, sisanya dikembalikan kepada lelaki yang ada di sekitarnya, dan yang paling dekat adalah keponakannya. Akhirnya dia merasa bangga karena nanti akan bisa mendapatkan warisan. Sampai terjadilah sengketa di tengah Bani Israel. Kemudian Musa memerintahkan apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kepada kalian untuk menyembelih sapi. Kemudian mereka bertanya terus, sapi seperti apa? Dikasih batasan, dipersempit oleh Musa, dipersempit terus. Sampai mereka hampir saja tidak mampu untuk melakukannya. Fadzabahuha wa makadu yaf'alun. Mereka pun menyembelih sapi yang ditunjuk oleh Musa, wa makadu yaf'alun, dan hampir mereka tidak mampu untuk melakukannya. Kemudian Allah perintahkan, fakulna dribu biba'diha. Pukulkan sebagian anggota sapi itu kepada mayat tadi. Bagian yang dipukulkan itu bagian yang mana? Yang ma'ruf ekornya. Tapi kita enggak ada keterangan tentang itu. Pokoknya di sini pukulkan sebagian. Hasil sembelih sapi tadi diambil kemudian dipukulkan kepada mayat. Kemudian mayat itu bisa hidup dan bisa menyampaikan, dan dia menyampaikan siapa yang membunuhnya, setelah itu mati lagi. Hanya hidup untuk menyampaikan siapa yang membunuhnya. Ini kalau terjadi di zaman sekarang, hakimnya senang ya. Tapi ini mukjizat yang tidak bisa dipelajari. Kemudian kita akan lihat contoh yang ketiga. Contoh ketiga, kisah satu kaum yang keluar dari rumahnya karena takut mati, sedangkan jumlah mereka ribuan. Lalu Allah mematikan mereka dan menghidupkan mereka kembali. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut fa qala lahum Allahu mutu thumma ahyaahum innallaha ladzu fadlin 'alan naasi walakinna aktsaran naasi la yashkurun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu semua. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 243. Nah, siapakah orang yang keluar ini yang jumlahnya ribuan? Kita tidak memiliki keterangan yang detail tentang masalah ini. Dan kita punya kaidah, kepo dalam masalah yang gaib dilarang. Tidak tahu dan tidak perlu dicari tahu itu lebih baik. Karena Al-Quran bercerita bukan untuk dongeng, sehingga keterangan tidak lengkap tidak perlu kita cari. Tapi Al-Quran bercerita untuk diambil ibrah. Yang jelas ada orang yang keluar dari kampungnya karena mereka takut mati, akhirnya mereka keluar bareng-bareng. Sehingga nanti ketika diserang oleh kaum yang lain, satu sama lain bisa saling membantu, bisa saling menolong. Semakin banyak pasukan, maka semakin berpeluang untuk menang. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan mereka semua. Fakulna mutu. Faqala lahumullahu mutu. Kemudian Allah berfirman, matilah kalian semua. Kemudian mereka mati, thumma ahyahum. Lalu Allah membangkitkan mereka kembali. Mati betul-betul mati, dan matinya atas keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu sekejap. Bukan melalui peperangan, bukan karena serangan orang, tapi mati seketika. Kemudian setelah itu dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kisah yang keempat. Contoh keempat, kisah orang yang sedang melewati desa yang telah mati dan hancur, sedang ia menyatakan mustahil Allah akan menghidupkannya lagi. Maka Allah mematikan orang tersebut selama 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aukal ladzi maqa'a ala qaryati wa hiya khawiyatun ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Qala bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah fanzur ila himarika linaj'alaka ayatan linnas fanzur ila al-'idami kayfa nushizuha thumma naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna allaha 'ala kulli syai'in qadir. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melewati suatu negeri yang temboknya sudah roboh menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini yang telah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Dia menjawab, saya telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minuman yang belum lagi berubah, dan lihat kepada kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu. Kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 299. Nah, ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang siapakah orang ini. Yang pertama, mereka khilaf apakah orang ini nabi ataukah bukan nabi. Zahir ayat menunjukkan kalau dia nabi. Dari mana kita bisa mengetahui itu? Karena mereka dialog dengan Allah. Sehingga ketika mereka dibangkitkan kembali, atau ketika orang ini dibangkitkan kembali oleh Allah, lalu dia bertanya, lalu Allah bertanya, kam labista, berapa lama kamu dibangunkan, kamu berapa lama kamu dimatikan? Qala labistu yawman aw ba'da yawm, saya hanya mati atau saya hanya tertidur selama 1 hari atau cuma enggak sampai 1 hari, hanya sekian waktu saja. Qala, kemudian Allah berfirman, bal labista mi'ata 'amin, namun yang terjadi kamu mati selama 100 tahun. Kamu mati selama 100 tahun, dan orang itu tidak merasa. Terjadi dialog antara dia dengan Allah. Karena itu sebagian dari tafsir mengatakan orang ini adalah nabi, dan tidak ada manusia yang bisa berdialog dengan rohnya kecuali seorang nabi. Ada juga yang mengatakan dia bukan nabi, tapi orang saleh. Ala kulli hal, mereka khilaf. Kemudian mereka yang mengatakan bahasanya dia itu seorang nabi, ulama khilaf. Lalu siapakah orang yang dimaksud? Pendapat yang masyhur dari Ali bin Abi Thalib, kemudian juga pendapat yang disampaikan oleh Sulaiman bin Uraidah dan beberapa ulama di tafsir, bahwa orang yang dimaksud di sini adalah Nabi Uzair sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang nabi yang diagungkan oleh Bani Israel, bahkan dianggap oleh Bani Israel sebagai anak Allah azza wa jalla. Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah anak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang masyhur. Karena itu kalau kita menguatkan pendapat bahasanya ini nabi, maka dia yang dimaksud adalah Nabiullah Uzair alaihi salatu wassalam. Dan Ibnu Katsir menyebutkan ada sebagian riwayat dari sebagian ulama, annahu mata wa huwa ibnu 40 sana. Orang ini diwafatkan oleh Allah ketika berusia 40 tahun. Faba'athahu Allah wa huwa kadzalik. Kemudian dia dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan kembali oleh Allah di usia yang sama, tetap 40 tahun. Sehingga ketika dia mati dengan dihidupkan kembali, tidak kehilangan usia. Yang lain berjalan sebagaimana normalnya, bumi tidak berhenti, tapi aktivitas berjalan normal. Tapi khusus untuk orang ini, aktivitas dihentikan. 40 tahun nyambung lagi. Dan ada manusia yang dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sehingga realita ini tidak akan membuat heran bagi kita ketika Allah Ta'ala menurunkan Musa dan menurunkan Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman dalam kondisi usia beliau sebagaimana ketika beliau diangkat oleh Allah. Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat oleh Allah di usia berapa? 33 tahun. Diangkat oleh Allah di usia 33 tahun. Kemudian diturunkan oleh Allah kembali ke dunia juga di usia 33 tahun. Lalu beliau tinggal selama 7 tahun. Lalu setelah itu beliau diwafatkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Loh kok bisa? Manusia mengalami perjalanan waktu yang sangat panjang. Kalau Nabi Isa alaihissalatu wassalam diangkat oleh Allah usia 33. Sejak Nabi Isa diangkat oleh Allah sampai sekarang berapa tahun? 2018. Menurut hitungan orang Romawi ya. Misalnya kita terima lebih dari 2000 tahun atau kurang lebih 2000 tahun. Berarti usia Musa atau usia Isa alaihissalatu wassalam ketika diturunkan adalah 2033 tahun. Atau kurang lebih di angka itu. Sehingga nanti Isa turun dalam kondisi sudah tua sekali karena beliau sudah berusia lebih dari 2000 tahun. Jawabannya ini tidak terjadi. Karena jeda waktu antara Isa diangkat sampai ketika di hari kiamat atau mendekati kiamat Isa diturunkan tidak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau diturunkan masih tetap dalam kondisi berusia 33 tahun lalu tinggal di bumi selama 7 tahun. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa makatha ibnu Maryam 40 sana. Isa bin Maryam tinggal di bumi selama 40 tahun. Sementara dalam riwayat Muslim beliau mengatakan setelah Isa membunuh Dajjal beliau berada di bumi selama 7 tahun. Bagaimana komprominya? Yang satu mengatakan 7 tahun, yang satu mengatakan 40 tahun. Penjelasan yang paling bagus dalam hal ini adalah Isa alaihi salatu wassalam pernah tinggal di bumi selama 33 tahun sebelum beliau diangkat oleh Allah. Lalu nanti kelak dia mendekati kiamat, dia diturunkan oleh Allah di usia yang sama. Kemudian beliau hidup selama 7 tahun, setelah itu beliau diwafatkan oleh Allah sehingga Isa wafat di usia 40 tahun. Dan ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi di usia 40 tahun. Isa meninggal di usia 40 tahun. Sehingga Isa jadi nabi di usia sebelumnya. 30-an tahun sudah jadi nabi. Ada orang yang dia dijadikan oleh Allah menjadi nabi di usia hanya hitungan sebagaimana usia para mahasiswa yang baru lulus cari kerja gak dapat-dapat ya. 20-an tahun sampai usia 30 tahun baru membangun karir, tapi mereka sudah jadi nabi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan sebagian hambanya sebagaimana yang Allah kehendaki. Karena itulah kejadian yang Allah ceritakan di surat Al-Baqarah ayat 259 tentang seorang nabi yang diwafatkan oleh Allah selama 100 tahun lalu dibangkitkan kembali oleh Allah. Ini menjadi bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita tidak perlu heran dengan kejadian yang dialami oleh Isa alaihissalatu wassalam dengan berbagai macam keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dalam kejadian turunnya Isa. Kemudian yang kelima. Contoh kelima, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala meminta kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya cara menghidupkan orang yang telah mati. Maka Allah menyuruhnya menyembelih 4 ekor burung, lalu membagi beberapa potong dan meletakkan masing-masing bagian di atas gunung-gunung yang ada di sekitarnya. Kemudian beliau disuruh memanggilnya, maka menyatulah potongan-potongan tersebut seperti sediakala dan datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentang kisah ini Allah Taala berfirman, wa qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha 'azizun hakim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati. Allah berfirman, belum yakinkah engkau? Ibrahim menjawab, aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap dengan imanku. Allah berfirman, kalau demikian, ambillah 4 burung, lalu cincanglah semua olehmu, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Ada pertanyaan Ibrahim alaihi salatu wasalam. Pertanyaan beliau, beliau ingin melihat bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Permohonan Ibrahim semacam ini, ketika beliau meminta pertama kali, dikomentari oleh Allah bagaimana? Qala awalam tu'min. Allah berfirman, tidakkah kamu beriman? Bahasanya, aku Maha Kuasa atas segala sesuatu dan bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Namun jawaban Ibrahim, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, aku beriman, namun saya ingin lebih memantapkan hatiku. Sehingga pertanyaan Ibrahim bukan pertanyaan dalam rangka untuk mengingkari, tapi beliau meminta kepada Allah ziyadatul iman, tambahan iman atau ziyadatul yakin. Karena yakin itu bertingkat. Ada ilmul yakin, ada ainul yakin, ada haqqul yakin. Dan Ibrahim minta kepada Allah agar tingkat yakinnya ditambah. Ibrahim ketika ditanya, qala awalam tu'min, bukankah kamu beriman? Beliau menjawab, qala bala, ya saya beriman. Artinya Ibrahim punya ilmu yakin. Ibrahim punya ilmu, punya pemahaman, yakin betul Allah Ta'ala bisa membangkitkan sesuatu yang mati. Tapi Ibrahim ingin tambah yakin dengan meminta ainul yakin. Ainul yakin itu berarti apa? Melihat kejadian. Sehingga semakin yakin. Saya yakin Allah Maha Kuasa menghidupkan sesuatu yang mati, tapi saya ingin melihat langsung. Dan meminta tambahan yakin, meminta tambahan yakin diperbolehkan. Bukan termasuk al-i'tida'u fi du'a, bukan termasuk tindakan berdoa yang melampaui batas. Namun itu berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Bagi orang biasa yang dia bukan nabi, tentu ketika minta ilmu yakin atau tambahan yakin, dia tidak bisa melampaui batas kemampuannya, sehingga dia tidak diperbolehkan oleh Allah Ta'ala untuk meminta sesuatu yang di luar kondisi normal manusia. Misalnya Anda minta kepada Allah, ya Allah saya minta tolong perlihatkan kepadaku bagaimana azab kubur. Maka tidak mungkin itu bisa terjadi, karena kita bukan nabi. Kita bukan nabi, sehingga tingkat keyakinan kita hanya pada sampai batas untuk masalah gaib adalah ilmu yakin. Ya Allah tunjukkan kepadaku seperti apa bidadari. Bahaya, nanti mati. Saya ilmu yakin, yakin betul kalau surga itu ada dengan berbagai macam kenikmatannya. Saya yakin betul bahwa neraka itu ada dengan berbagai macam kenikmatannya, dengan berbagai macam hukumannya. Namun kalau kita ingin minta ainul yakin, enggak mungkin kita diperlihatkan oleh Allah terkait surga dan neraka. Makanya perjuangan kita sebagai hamba yang tidak memiliki keistimewaan sebagaimana para nabi adalah berusaha menambah ilmu yakin saja. Dan menambah ilmu yakin itu dengan mempelajari akidah. Anda belajar berbagai macam akidah dan tauhid yang telah dituliskan oleh yang diajarkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Itulah cara untuk menambah ilmu yakin. Makanya orang yang semakin jauh dari kajian seputar masalah akidah, seputar masalah tauhid, maka ilmu yakinnya akan berkurang. Tingkat ilmu yakinnya berkurang. Sehingga kalau tingkat ilmu yakinnya berkurang, nanti akan berpengaruh kepada tingkat kesabaran, akan berpengaruh kepada tingkat kesungguhan dalam beribadah, akan berpengaruh kepada tingkat bagaimana kehati-hatian dia dalam beraktivitas. Para nabi minta ilmu yakin dinaikkan jadi ilmu yakin bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala membocorkan sebagian hal yang gaib kepada para sebagian nabi. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Dialah zat yang mengetahui sesuatu yang gaib, dan Allah tidak menampakkan hal yang gaib itu kepada siapapun illa manirtada min rasulin, kecuali para rasul yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di situ ainul yaqin diizinkan untuk diberikan kepada para nabi. Kalau kita perjuangannya sampai batas ilmu yaqin. Karena itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pernah mau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan bukan karena kebiasaan kalian atau yang kalian lakukan mengantarkan jenazah, saya mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan suara penghuni kubur. Namun itu tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau itu terjadi, mental manusia tidak sanggup untuk menerimanya. Sehingga pada saat dia ngantar mayit gitu ya, begitu mendekati kuburan terdengar suara yang menakutkan. Ternyata suara penghuni kubur, akhirnya mayit itu tinggal mayu. Wis lunga dhewe kowe ya. Ini yang menjadi alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau membuka sebagian hal yang gaib dan tidak mau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar para sahabat ditunjukkan sebagian hal yang gaib, karena mental manusia enggak kuat. Namun ada sebagian hal yang gaib yang ditunjukkan oleh Allah kepada mereka, seperti suara dentuman batu yang jatuh di ketika sampai di dasar neraka, didengar oleh para sahabat. Seperti itu pula ketika ada malaikat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berwujud manusia. Terkadang ada malaikat yang kemudian pergi dan meninggalkan sisa cahaya dan dilihat oleh para sahabat. Tapi mereka orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan sebagian sesuatu yang gaib dalam rangka untuk semakin menguatkan iman mereka. Meskipun demikian, ini bukan tanda kelebihan seseorang, karena ini di luar perjuangan manusia. Ini di luar perjuangan manusia. Yang menjadi tingkat kedekatan kita dengan Allah kembali kepada takwa, hasil perjuangan kita. Maka bukan berarti bahasanya orang yang soleh yang punya banyak karomah lebih afdal dibandingkan orang soleh yang tidak memiliki banyak karomah. Karena adanya karomah itu murni hibah dari Allah dan bukan hasil perjuangan manusia. Maka kita kalau nggak bisa melihat jin, ya, tidak bisa melihat sesuatu yang gaib, tidak bisa ngerogoh batin orang lain, ya, ngerogoh sukmo atau melihat isi hati manusia yang lain, tidak perlu sedih, karena itu tidak menunjukkan kelebihan yang dimiliki oleh manusia. Perjuangan kita adalah bagaimana bisa menjadi hamba Allah yang taat kepadanya dan bertakwa kepadanya. Tayyib. Coba bisa disebutkan ulang 5 contoh Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tanpa buka buku. 1. Kejadian Bani Israel yang minta untuk apa? Melihat Allah lalu dimatikan oleh Allah. Yang kedua orang yang mati di kalangan Bani Israel kemudian dipukul oleh atau dipukul oleh dipukul dengan sebagian sapi yang sudah disembelih. Yang ketiga, sekelompok orang yang jumlahnya ribuan keluar dari kampungnya dalam kondisi takut mati, lalu dimatikan oleh Allah, lalu kemudian dibangkitkan kembali. Yang ketiga, yang keempat, Nabi Uzair, kejadian Nabi Uzair. Yang kelima, permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya, hafal lima kejadian ini dan semuanya ada di surat Al-Baqarah, lulus jadi muridnya Ustaz Aris ya. Tapi masalah ayatnya enggak hafal itu urusan Ustaz ya. Yang penting pokoknya kejadiannya diamalkan. Kita baca lanjutannya. Inilah contoh-contoh faktual yang menunjukkan kemungkinan orang yang sudah mati dapat dihidupkan kembali yang secara langsung bisa disaksikan oleh panca indera dan telah kita sebutkan juga dalam keterangan lalu bahwa mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati dari kubur atas izin Allah. Ada secara logika hal itu bisa dibuktikan dengan dua cara. Kita tambahkan sedikit ya. Jadi yang diceritakan oleh Allah, kejadian Allah menghidupkan sesuatu yang mati itu banyak. Tapi yang ada di surat Al-Baqarah 5 tadi. Kalau di selain surat Al-Baqarah, ada enggak yang lain? Banyak. Misalnya Nabi Musa pernah minta untuk melihat Allah. Rabbi arini antur ilaika. Ya Allah, perlihatkan kepadaku agar aku bisa melihat darimu. Qala lan tarani. Kemudian Allah mengatakan, kamu tidak mungkin bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal. Tapi coba lihat gunung ini. Dan kejadian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqan. Ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung, maka gunung itu meledak, kemudian Musa mati. Lalu Musa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Musa mati, betul-betul mati, kemudian hidup lagi. Yang kedua adalah cerita tentang mukjizatnya Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalatu wassalam menyebutkan mukjizat beliau. Di antaranya adalah wa uhyil mauta biiznillah, dan aku bisa menghidupkan sesuatu yang mati, bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan orang yang mati itu hidup dari kubur, dia sudah mati lama, hidup lagi, keluar dari kubur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian balik lagi ke kubur sesuai yang Allah kehendaki. Bagaimana Pak dia keluar dari kubur? Andaikan orang mati itu hidup kembali di dalam kubur, nanti pasti mati lagi, kehabisan oksigen. Dengan suasana seperti itu, kira-kira orang mati kemudian hidup lagi di dalam kuburnya, di kuburannya ya, bukan di dalam kubur, di kuburannya, bisa nggak dia duduk-duduk keluar? Nggak mungkin ya, ditutupi kayak gitu, ditimbun tanah sedalam itu, pasti mustahil bisa hidup lagi. Sehingga kalaupun dia berusaha krengkelan mau keluar dari kuburannya, pasti kehabisan tenaga dan dia akan mati lagi. Tapi ini mukjizat Nabi Isa AS, dia keluar dari kuburannya, hidup, kemudian mati lagi sesuai yang Allah kehendaki. Sehingga kejadian Allah menghidupkan sesuatu yang mati ini berkali-kali ada di masa silam. Kita tidak sebutkan Ashabul Kahfi, karena Ashabul Kahfi yang diceritakan oleh Allah adalah mereka tidur. Mereka tidur dan bukan mati. Buktinya kalau mereka tidur gimana? Mereka dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dzatul yamini wa dzatul syimal. Terkadang ke kanan dan terkadang ke kiri. Kalau mati enggak gerak. Sedangkan Uzair tadi selama 100 tahun dia mati. Kalau Ashabul Kahfi 309 tahun tidur, bukan mati. Sehingga tetap bergerak fisiknya, kemudian dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengalami proses kematian. Kemudian bukti logika. Adapun cara logika hal itu bisa dibuktikan dengan dua cara. Pertama, Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Jika Allah mampu mencipta sesuatu ciptaan, maka sangat logis jika Dia mampu mengembalikannya ke bentuk semula setelah mati. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dan Dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian mengembalikan atau menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Quran Surat Ar-Rum ayat 27. Allah Ta'ala juga berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Quran Surat Al-Anbiya ayat 104. Surat Al-Anbiya ayat 104. Nabi SAW pernah mengatakan, innakum tub'atsuna yawmal qiyamati hufatan uratan ghurlan kama bada'na awwal khalqin nu'id. Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi telanjang, enggak pakai baju, khufatan, enggak pakai sandal, enggak pakai alas kaki apapun, ghurlan, dan kembali tidak di hitam. Semua manusia dari awal sampai akhir. Maka Aisyah radhiyallahu anha dengan sifat malunya kemudian bertanya kepada Nabi SAW, yang dulu waktu membakto, nah kalau kayak gitu kan nanti lirik ya Rasulullah, lirik-lirik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, al-amru asyaddu min dzalika, kejadiannya lebih mengerikan dibandingkan orang telanjang. Sehingga mereka sekalipun telanjang gak merasa malu, tidak ada yang menutupi kemaluannya. Mereka telanjang berjalan, dikumpulkan oleh Allah di mahsyar dalam batas waktu yang sesuai yang Allah kehendaki, dengan jumlah yang sangat banyak, laki perempuan jadi satu. Kama badana awwal khalqin nu'idu, karena kita dilahirkan seperti itu. Enggak ada kalau dilahirkan bawa batik gitu. Atau dilahirkan sambil pakai sandal. Semuanya dilahirkan dalam kondisi tidak menggunakan pakaian apapun, tidak menggunakan alas kaki, dan dalam kondisi tidak dihidupkan. Kemudian Allah memerintahkan untuk menyanggah orang yang mengingkari penghidupan kembali. Allah berfirman, Qul yuhyi halladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Katakanlah, Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk. Quran Surat Yasin ayat 79. Ini jawaban untuk siapa? Orang musyrikin yang membawa tulang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man yuhyil 'idama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Mereka membawa tulang manusia yang sudah mati, kemudian ditaruh di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nanti akan menghidupkan tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Tulangnya saja sudah jadi tanah, apalagi dagingnya. Siapa nanti akan menghidupkannya? Qul, jawablah Muhammad, yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah. Nanti akan menghidupkannya adalah Zat yang menciptakannya pertama kali. Sebagaimana Dia kuasa untuk menciptakan pertama kali tanpa contoh, maka untuk mengembalikan seperti semula lebih mudah dibandingkan menciptakan pertama kali. Kemudian yang kedua. Kedua, kita melihat bumi mati kering dan tidak ada tumbuhan yang hidup. Lalu Allah menurunkan hujan yang mampu menghidupkan kembali pepohonan dan tumbuhan mati. Maka sangatlah logis jika Dia mampu menghidupkan orang mati. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabbat innal ladzina ahyaha la muhyil mauta innal ladzi ahyaha Innal ladzi ahyaaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila kami turunkan air hujan dari atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Fussilat ayat 39. Allah Ta'ala juga berfirman, lihat dulu Fussilat ayat 39. Allah menyebut bumi yang diam tanpa kehidupan dengan kalimat al-ardha khashi'atan. Wa min ayatihi annaka taral ardha khashi'atan. Bagian dari tanda kekuasaan Allah, kau lihat bumi itu khusyuk. Yang dimaksud makna khusyuk di sini apa? Enggak ada kehidupan. Karena bumi itu kalau enggak ada kehidupan, diam. Ya, diam. Meskipun kata ahli geologi geser, ya, bergerak 7 cm setiap tahun. Betul, Pak? Katanya ya. Bumi itu kalau enggak ada kehidupan, dia diam. Karena itulah makna khusyuk secara bahasa artinya adalah as-sukun, diam. Sehingga orang yang khusyuk itu diam. Karena itu orang yang khusyuk dalam sholat berarti dia diam. Sehingga kalau orang ditanya seperti apa sih khusyuk dalam sholat, ya diam ketika sholat itulah khusyuk. Cuman sholat itu kan ada dua unsur ya, unsur fisik dan unsur batin. Kalau diam dari sisi fisik mudah dilakukan. Jenengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sedekap, meneng, nah, itu khusyuk dohir. Meskipun batinnya melayu neng kantor, ya, neng pawon, mulai yopo orang nopo balik meneng. Ya. Meskipun batinnya keluar masjid, batin bisa lari kemana-mana. Berarti dia hanya khusyuk dohir, tapi tidak khusyuk batin. Nah, makanya biar batinnya khusyuk, berarti batinnya juga harus diam. Diam di tempat di mana dia berada. Karena batin itu bisa nembus segalanya ya. Bisa nembus dinding. Bahkan sampai bisa nembus rumah orang. Sampai bisa nembus kulkas. Nah, itu batin. Bahayanya batin. Sehingga ketika orang itu ingin sholatnya khusyuk lahir batin, fisiknya dibuat anteng. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut orang yang tolak-tolak, ngelirik, banyak gerak, berarti ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Itu adalah cubitan setan, dicolak setan dia, dicolak setan ngelirik. Alhamdulillah orang Indonesia anteng, anteng batin, anteng fisik dibandingkan orang yang sholat di daerah Timur Tengah gitu, dengan orang Indonesia lebih anteng Indonesia. Mereka kalau sholat ada telepon ya cuma dilihat matikan. Kita nggak sampai melihat ya. Mereka dilihat dulu sopo sing telepon ya, baru dimatikan. Kadang diangkat sholat dimatikan. Diangkat sholat. Dengan aneka gerakan yang mereka lakukan. Barangkali Bapak Ibu yang sudah pernah melihat cara mereka sholat, kita lebih menang dalam masalah khusyuk dohir. Tapi batin, wallahu a'lam. Karena kita enggak dong ya. Imam baca apa, pokoknya ngerti ini saya sudah senangis, perlu nangis. Berarti itu khusyuk, khusyuk batin enggak itu? Fokus di Masjidil Haram ya. Intinya khusyuk batin adalah bagaimana mengajak fisik kita itu fokus di tempat. Anda di masjid berarti batin di masjid. Jangan orangnya di masjid batinnya di kantor, batinnya di pasar, batinnya mikir apa dan seterusnya. Makanya sebelum sholat selesaikan semua urusan yang ganggu, ya. Selesaikan semua urusan yang ganggu agar nanti ketika sholat batinnya tidak lari kemana-mana. Itu makna khusyuk. Kemudian di sini ada kata robat. Robat artinya apa tadi? Tumbuh. Dia bergerak dan subur. Karena subur itu tumbuh. Dan inilah makna bahasa dari kata riba. Kemudian manazalnya minas sama'i ma'a rumah. Allah Ta'ala juga berfirman, وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَنَخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang disekam, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan tanah yang mati kering dengan air. Demikianlah terjadinya kebangkitan. Quran Surah Qaf ayat 9-11. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut air hujan sebagai ma'un mubarak, air yang diberkahi. Karena itulah, karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkadang ngalap dekat dengan hujan. Beliau ketika turun hujan, lengan beliau disingkap, terus dihujankan, ditaruh di luar agar kena hujan. Lalu ditanya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang melihat kejadian itu, jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innahu hadithu ahdin bi rabbihi, karena dia baru saja diturunkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian para sahabat di masa silam ketika turun hujan, mereka mengeluarkan barangnya seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Begitu turun hujan, pelana kudanya dikeluarkan, baju perangnya dikeluarkan, peralatan-peralatan di dalam rumah dikeluarkan, biar mendapatkan keberkahan dari hujan. Kita kalau mau meniru kayak gitu, begitu turun hujan, laptop keluarkan, HP keluar. Nanti akan diganti yang baru. Nanti yang jadi keberkahan, hujan. Tayyib. Maka jangan takut dengan hujan. Dan tabarruk dengan air hujan ini disyariatkan, terutama ketika hujan pertama kali. Sebagaimana hadis tadi, innahu hadithu ahdin birabbi, ini baru saja Allah Ta'ala turunkan. Kita sudah lama tidak mendapatkan hujan. Nanti begitu turun hujan pertama, silakan hujan-hujanan. Tidak perlu takut dengan hujan-hujanan, karena ini air yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Bagaimana orang yang memasang susuk lalu bertobat, bagaimana cara melepas susuknya? Apakah harus pergi ke dukun lagi? Sedangkan dia tahu pergi ke dukun itu terlarang. Susuk ini wallahu a'lam, karena dia di dalam tubuh, maka bukan termasuk zina, perhiasan. Hanya saja ketika itu bentuknya emas, maka jika hanya dibiarkan di dalam tubuh tanpa ada tujuan yang mubah, berarti ini termasuk di antara bentuk israf, menyanyiakan sesuatu yang mubah. Dan tindakan israf membuang sesuatu yang halal atau menyanyiakan sesuatu yang mubah hukumnya dilarang. Ini terkait susuknya. Susuk itu emas berapa gram? Nggak tahu. Misalnya dia dalam bentuk jarum, butuh setengah gram misalnya. Maka kalau dia dimasukkan ke dalam tubuh berarti membuang emas senilai setengah gram tanpa fungsi. Kalau dia punya fungsi ditaruh di dalam tubuh silahkan. Misalnya ring jantung. Orang yang tidak lancar di pembuluh darah di sekitar atau di pembuluh darahnya bisa dipelancar dengan dipasangi ring. Dan secara fisik tubuh manusia itu cocok dengan emas. Cocok dengan emas. Dalam arti emas sama tubuh itu tidak melukai. Makanya dulu ada seorang sahabat yang bernama Urfuja. Beliau pernah terluka di hidungnya. Jadi hidungnya kepapras pedang. Sampai hidungnya, kalau hidung kita insya Allah gak apa-apa ya. Pedang ngayun ini gak kena. Karena pesennya ke dalam. Orang Arab ada yang hidungnya kepapras pedang. Jadi hidungnya hilang depannya. Kemudian oleh Urfuja ditambal pakai perak. Dikasih perak sehingga tetap mancung. Tapi ketika dikasih perak, lukanya makin parah. Akhirnya oleh Nabi SAW disarankan menggunakan emas. Kemudian hidungnya ditambal emas. Sehingga beliau menjadi manusia berhidung emas. Itu paling mahal ya. Nah ini tadi bahasanya menggunakan emas dalam rangka untuk pengobatan ditanam dalam tubuh boleh. Jangankan yang tidak kelihatan, yang kelihatan saja diperbolehkan. Yang dilakukan oleh Urfuja bukan dalam rangka untuk dandan, bukan dalam rangka untuk perhiasan, tapi dalam rangka untuk pengobatan. Dalam rangka untuk pengobatan. Dan kedokteran di masa itu sudah bisa nambal luka dengan menggunakan logam berupa emas. Nah ketika dikasih emas cocok, ternyata gak sakit. Makanya badan manusia itu dengan emas dia bisa nyatu. Tapi kalau dengan yang lain terkadang nolak, akhirnya makin luka ya, dan seterusnya. Karena itu kalau ada orang yang masang susuk dalam bentuk emas, maka jika ini sesuatu yang berharga ya seharusnya dikeluarkan agar ini tidak disia-siakan. Tapi dengan melihat begini, kalau dikeluarkan itu menimbulkan madarat yang lebih besar. Menimbulkan madarat yang lebih besar, maka menghindari madarat lebih diutamakan dibandingkan mendapatkan maslahat. Menghindari madarat lebih diutamakan dibandingkan mendapatkan maslahat. Daful madarrah muqaddamun ala jalbil masalih. Sehingga kalau ini berbahaya, meskipun ada maslahatnya, tapi ini bahayanya lebih besar, maka sebaiknya tidak dilakukan. Seperti orang yang pakai tato. Orang yang bertato, ketika dia bertobat, disyariatkan untuk menghilangkan tatonya. Tapi kalau menghilangkan tatonya, bisa membahayakan dirinya. Nanti bisa terluka badannya, apalagi tatonya ditaruh di, misalnya di bawah mata. Atau di leher ya. Ini kalau dihilangkan bisa membahayakan dirinya. Maka yang penting tobat dari tato. Sementara upaya dia menghilangkan tato dilakukan semampunya. Jika tidak bisa dihilangkan kecuali dengan membahayakan dirinya, maka sementara tidak dihilangkan. Ini terkait masalah posisi susuknya. Terkait masalah sihirnya, susuk itu dilakukan dalam rangka untuk sihir, baik tujuannya untuk pelet maupun untuk pelet, ya. Karena emang susu tujuannya untuk melet. Ya dia semakin punya aura ya, atau punya apa gitu ya, yang bisa menarik perhatian orang lain. Akhirnya dikasih susu. Intinya selama dia sudah tobat dari sihirnya, berarti urusan kesyirikannya sudah selesai. Selanjutnya adalah dia berusaha untuk tadi ya, bagaimana caranya agar susuk ini bisa dihilangkan. Kalau misalnya itu bisa dihilangkan dengan menggunakan ruqyah, itu sebagian informasi yang saya dapatkan, orang punya susuk ketika diruqyah dan dia terus ruqyahnya, itu bisa keluar. Susuknya bisa keluar. Kalau misalnya bisa dilakukan seperti itu, silakan dilakukan. Tapi kalau enggak bisa, dirupiah bolak-balik ramtu-metu, mungkin jinnya udah pergi. Jinnya udah pergi. Apakah dia perlu kedukun? Jawabannya, ini bukan malah tobat, tapi malah menambah dosa syirik yang kedua. Karena tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Tidak boleh mengobati sihir dengan sihir. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mengobati sihir dengan sihir itu namanya apa? Ada yang masih ingat? Ini pelajaran kita butuhin. Mengobati sihir dengan sihir namanya nusyrah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nusyrah. Kalau enggak usah dicatat baik, nanti enggak double catatan. Pasti sudah ada catatannya itu, cuma lupa ya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nusyrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang nusyrah. Dan nusyrah adalah mengobati sihir dengan sihir. Sehingga kalau tidak ada cara lain untuk menghilangkan susuk kecuali dengan sihir misalnya, maka dia tidak perlu ke tukang sihir atau ke dukun untuk menghilangkannya. Terus gimana Pak? Ya bertahan di situ sampai mati. Ketika mati ya sudah, tidak perlu dibelah ya. Dan biarkan saja ketika ada madarat yang lebih besar untuk diambil. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu saya sudah mengikuti kajian sunnah di masjid, TV, radio, dan YouTube. Masalahnya beliau masih dandan. Ketika saya ingatkan, beliau bilang malu kalau tidak berhias, mukanya pucel kayak orang tidak mandi. Saya bilang pakai cadar saja, biar tertutup sekalian. Ibu tersinggung, terus menangis. Mohon nasihatnya, saya sangat mencintai ibu saya, tidak ingin beliau terhalang dari rahmat Allah karena masih melakukan tabarruj. Apakah beliau ada di sini? Masalahnya kalau nasihatnya ke anaknya, anaknya diteruskan ke ibunya mental lagi ya. Sehingga yang penting adalah ibu silakan diajak ke kajian, ke masjid, terus sampaikan pertanyaan ini ke ustaz. Sehingga menasihati ibu pinjam ustaz. Melempar pinjam tangan orang lainnya. Insya Allah anda tidak akan disalahkan. Karena ibu anda enggak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apabila ada muslim yang merasa bisa melihat jin dan merasa bisa menghilangkan jin yang mengganggu manusia, apakah termasuk sihir? Baru merasa enggak usah dipercaya ya. Kalau baru merasa, kita enggak perlu percaya. Dan andai pun dia bisa melihat jin, itu bukan keutamaan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bisa melihat jin. Ubay bin Ka'ab bisa melihat jin. Tapi tidak ada riwayat Abu Bakar melihat jin atau Umar melihat jin. Padahal mereka dengan Abu Bakar, mana yang lebih mulia? Abu Bakar. Abu Hurairah melihat jin, bahkan nangkap jin. Ketika jin mau ngapain, Pak? Mencuri makanan zakat di malam Ramadan. Tak laporkan ke Nabi sama-sama. Sampai 3 kali. Tapi dia terus memelas, kemudian mengajarkan kepada Abu Hurairah baca ayat kursi sebelum tidur. Demikian pula Ubay bin Ka'ab, ada jin yang selalu mencuri kurma yang beliau taruh di ladang. Jadi seperti petani di tempat kita ya, begitu panen gak dibawa pulang. Karena kalau sampai di rumah kangilan jemur, susah mendapatkan tempat. Maka jemurnya di ladang. Panen ditaruh di ladang, dijemur di ladang. Kalau malam di ruko, siang dijemur. Tapi Ubay bin Ka'ab selalu merasa kurmanya ini kok berkurang. Ini kok kurang terus. Akhirnya ditunggu nih, Pak. Malam itu ditunggu nih. Ternyata betul ada yang mencuri. Begitu ketahuan ada yang mencuri, ditangkap. Dan dia jin. Dan dia gak tahu. Coba sendirian malam hari di ladang ketemu jin. Kira-kira gimana Pak? Dia ada sempat lari saling pingsan di tempat. Mental kita tidak sebagaimana mereka. Mental kita tidak sebagaimana mereka. Sehingga setelah terjadi dialog, dia memelas dan seterusnya. Nah, orang itu kalau punya mental yang tinggi, jinnya sih kalah. Akhirnya jin ini memelas terus dilepaskan dan dia kasih bocoran baca ayat kursi setiap pagi dan sore. Dan ini yang menjadi latar belakang riwayat, kita dianjurkan untuk membaca ayat kursi sebelum tidur atau setiap pagi dan petang. Mereka melihat jin, mereka melihat jin itu bukan sesuatu yang istimewa. Karena hukum asal manusia itu tidak bisa melihat jin. Bisa melihat jin itu nikmat atau bukan? Bukan. Kenapa? Rupanya jin itu merdeni. Justru normalnya manusia tidak bisa melihat jin. Makanya kalau ada orang yang melihat jin itu gak normal. Dan manusia kalau gak normal harus dinormalkan. Jenengan ini gak normal, kembalikan ke yang normal. Yang normal itu tidak bisa melihat jin. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan bala tentaranya bisa melihat kalian di tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Sehingga normalnya manusia berdasarkan ayat ini tidak bisa melihat jin. Walhamdulillah itu nikmat. Tidak bisa melihat jin itu nikmat. Dan sering kita sampaikan ya, jin itu tempatnya di kamar mandi. Kalau kita bisa melihat jin melebu kamar mandi, isin. Oh, kabeh do nyawa aku. Coba berani buka aurat. Jangankan seperti itu, mungkin kita akan ketakutan. Akhirnya gak berani ke kamar mandi. Tiap kali ke kamar mandi minta ditemani. Jadi mau dua orang masuk. Ini akan sangat merepotkan. Alhamdulillah tidak bisa melihat jin itu nikmat. Makanya sampaikan ke orang ini, Anda gak normal ya. Bisa melihat jin itu tidak normal. Saya diberi amanah untuk mengelola sedekah produktif senilai 100 juta. Minta saran kira-kira uang 100 juta ini dibuat usaha apa. Saya bingung untuk mengelolanya. Nanti lantai akan digunakan untuk operasional pondok pesantren. Mohon tips agar uang tersebut bermanfaat, ditunggu idenya. Karena jika berhasil akan ditambah sedekah produktifnya. Mungkin sama ada ide dan saran. Ini ada nomor HP-nya, nanti silakan hubungi IBN. Barangkali IBN nanti bisa memberikan saran sedekah produktif. 100 juta hutang gak cukup ya. Penginapan juga gak cukup 100 juta. Ya mungkin bisa minta kepada yang bersangkutan, tolong tambah jangan 100 juta, 1M gitu lah. Di pondok pesantren saya ada program kotak infak yang dibagikan ke jamaah atau toko atau tokoh. Toko atau toko? Toko. Saya ditugasi untuk mengambil dan mengurus di kotak infak, isi kotak infak tersebut. Kemudian saya ditanya mau gaji berapa dengan kerjaan tersebut. Adakah pembahasan hukum tentang mengambil uang infak buat operasional? Baik yang mana gaji setiap pengambilan atau persenan saja, 10% dari pengambilan. Ataukah nominal persen kita boleh, adakah nominal persen kita boleh mengambil? Tayyib. Dana umat selain zakat. Kalau zakat sudah ada peruntukannya. Tidak boleh diwawa, enggak boleh digeser. Wajib 8 asnaf, enggak boleh pindah dari 8 asnaf. Anak yatim berhak dapat zakat enggak? Anak yatim? Tidak, enggak ada di 8 asnaf. Karena banyak anak yatim yang kaya. Dia punya warisan banyak. Sehingga kalau sebatas alasan yatim, dia tidak berhak dikasih zakat. Kecuali kalau yatim yang miskin, maka dia dikasih zakat karena alasan miskin, bukan karena alasan yatim. Selanjutnya, kalau selain zakat, seperti tadi ya, kota impak, kita misalnya mau meniru Joko Karian, saldo 0 rupiah setiap pekan, silahkan dilakukan, tapi dengan syarat peruntukannya jelas. Hukum asal kota infak yang tawaf di sekitar jamaah setiap Jumat atau yang diam di depan pintu, hukum asalnya untuk operasional masjid. sehingga tidak boleh digunakan keluar dari operasional masjid. Misalnya dibagikan ke fakir miskin sekitar masjid, yaitu menyalahgunakan amanah. Karena begitu Anda menyemplungkan uang berwarna merah 10.000, ya, ungu kan 10.000, ya, ungu kemerahan. Anda menyemplungkan uang 10.000 ke kota infak, niat kita adalah ini dipakai untuk operasional masjid. Maka boleh saja saldo tidak nol, karena memang operasional tetap putih, sehingga tetap mengendap karena operasional sudah cukup. Nah, kalau masjid sudah merasa operasional cukup, jangan minta lagi, alihkan ke yang lain. Kota infaknya ditulisi dengan peruntukan yang berbeda. Misalnya untuk santunan para yatim sekitar masjid, atau fakir miskin sekitar masjid, atau santunan para guru TPA di masjid Sleman. Anda tuliskan di situ, sehingga ketika orang itu memasukkan uang, dia tahu ini diperuntukkan sebagaimana yang tertulis. Operasional sudah cukup. Nah, kalau begitu, begitu dapat, langsung bisa dibagikan. Nah, kalau misalnya mau buat seperti itu dari awal, berarti kotak infaknya dibuat beraneka ragam. Satu kotak berwarna biru untuk uang yang kering, ya. Yang hijau untuk uang yang basah. Ini sampah namanya. Jadi yang berwarna biru misalnya ada tulisannya untuk santunan warga, yang tengah untuk operasional, nanti yang samping sebelahnya untuk apalagi, silahkan dilakukan. Nah, nanti yang santunan boleh dihabiskan. Selanjutnya, yang mengelola dapat berapa? Allah mengajarkan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ketika membahas tentang bagaimana waliul yatim mengelola harta anak yatim. Allah mengatakan, "Faman kana ghaniyan falyastaqif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Kalau kaya, kalau kamu kaya megang harta orang lain, falyastaqif, maka hendaknya enggak usah minta. Menjaga infak, tidak perlu minta. Saya sudah cukup. Jadi kalaupun mengelola dana umat, ya, saya enggak butuh, maka tidak perlu ngambil. Waman kana fakiran, tapi siapa yang butuh? Dia gak bisa kerja, sehingga fokus ngurusi itu. Sementara dia butuh nafkah untuk keluarga. Falyakul bil ma'ruf, maka silahkan diambil dengan standar bil ma'ruf. Al ma'ruf, kata al ma'ruf dalam Al-Quran berarti ya'udu ilal urf, kembali kepada urf. Urfnya di masyarakat, upah pekerjaan seperti ini berapa? Mungkin bisa pakai UMR atau sesuai dengan kesepakatan. Misalnya kalau kerja seperti ini karena agak berat, maka tiap hari nagih kemana-mana, gitu. Jadi dia harus pasang muka badak, sedikit malu ketika menagih. Maka misalnya dia dikasih agak lebih banyak, silahkan, sesuai dengan kesepakatan. Ini kembali kepada urf. Orang ini boleh mengambil sesuai dengan urf yang berlaku di masyarakat. Jadi tidak ada angka persen tertentu. Kalau 10% itu pajak BPN, ya, atau sekian persen, angka seperti ini tidak ada. Apa yang bisa kita lakukan seandainya kita terkepung oleh bencana yang tiba-tiba datang? Gempa bumi, tsunami, tanah terbelah, atau yang lainnya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan doa kita kepada Allah. Meskipun ini perbuatan orang musyrikin, ketika mereka berada di lautan, mereka berdoa kepada Allah mukhlisin lahuddin dengan mengikhlaskan doanya. Falamma namun ketika mereka sampai di daratan, falam manajau minal barri idahum yushrikun. Ketika mereka kembali ke daratan, kami selamatkan mereka ke daratan, lalu mereka kembali musyrik. Jadi di bagian awal terpuji, tapi di bagian akhir tercela. Maka ketika kita mendapatkan musibah seperti itu, segera berdoa kepada Allah sebisanya. Kemudian berikutnya yang bisa dilakukan adalah berusaha untuk menyelamatkan diri sebisanya. Karena kalau terjadi musibah dan kita tidak menyelamatkan diri padahal kita mampu melakukannya, ini bisa terhitung bunuh diri. Ya. Genteng turun tuh malah di tengah terpuruk. Nah. Ya ini bisa terhitung bunuh diri. Sehingga harus menyelamatkan diri sebisanya. Wallahualam. Bagaimana nasib orang yang beriman, muslimin, muslimat yang ikut terkena bencana? Apakah kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang berbuat kemusyrikan, kesyirikan, homoseksual dan lain-lain? Jadi bencana itu punya dua fungsi. Pertama sebagai hukuman bagi orang yang berbuat durhaka, dan yang kedua sebagai ujian bagi orang yang beriman. Dan ujian bagi mukmin itu menghilangkan dosa. Ujian bagi mukmin menghilangkan dosa. Sehingga mukmin yang baik ketika dia ikut tertimpa bencana, maka itu bisa menghilangkan sebagian dosanya. Kalau dia mati dan dalam kondisi mukmin, maka bisa jadi bencana yang dia alami menghapuskan dosanya. Bahkan Nabi SAW menyebut orang ini mendapatkan pahala syahid. Salah satu orang yang mendapatkan pahala syahid adalah man mata li hadamin, orang yang mati karena peristiwa hadam, tertimpa bangunan, terjadi gempa, tertimpa bangunan, atau lil gharq, karena tenggelam, seperti orang yang kena tsunami. Sehingga meskipun dia tidak terlibat dalam kemaksiatan, tapi ketika dia terkena imbasnya, maka dia mendapatkan nilai yang khusus, pahala yang khusus, tidak sebagaimana mereka yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kejadian gempa bumi, goncangan alam pada hari kiamat, apakah nanti terjadi terus-menerus ataukah ada stopnya? Allah Subhanahu wa taala binasakan sekejap. Tidak sebagaimana peristiwa gempa yang terjadi seperti sekarang. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.